Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Berikutnya adalah hadis yang ke 764 764 Kitab yang kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Taib 764. Qala An-Nawawiyyu rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن متفق عليه قوله شيب أي خلط. Terjemahannya wa'an Anasin, dan dari Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya didatangkan bila banin dengan susu, artinya diberi susu. Qad sungguh artinya yang telah shiba, shiba artinya itu dicampur, shiba itu artinya dicampur. Qad shiba yang telah dicampur bima'in dengan air, jadi ada komposisi susu juga air dicampur, kemudian diberikan atau diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yaminihi, wa an, dan dari yaminihi sebelah kanannya, a'rabiyun, seorang badui. Jadi di sebelah kanan Nabi Muhammad ada orang badui. Wa an yasarihi, dan dari sisi kirinya, di sebelah kiri Nabi, Abu Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu anhu, fashariba, maka beliau minum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian a'ta, Nabi memberikan, al-a'rabiyya, kepada orang badui tersebut. Waqala, dan beliau bersabda, artinya sebagai sebuah keterangan, al-aymana fal-aymana, al-aymana fal-aymana, dahulukanlah yang sebelah kanan, dahulukanlah yang sebelah kanan. Muttafaqun alaihi, apa artinya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qauluhu, ucapannya, yaitu ucapan Anas, shiba ai, apa artinya ai? Artinya khulita, dicampur, ikhtilata, dari khulita, khalata. Shiba artinya khulita, dicampur. Jadi sudah bisa dibayangkan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk diapit oleh dua orang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisinya di mana? Di tengah. Di sebelah kanan Nabi siapa? Orang badui. Sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang tempat duduknya begitulah, anggap saja ya. Ada tiga orang yang duduk, yang paling ujung sebelah kanan. Kalau dilihat dari mereka, sebelah kanan itu orang Badui, yang di tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelah kiri Nabi Muhammad sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam posisi seperti itu ternyata ada sahabat yang datang membawa lalu menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa? Minuman susu yang sudah dicampur dengan air. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Selesai minum, giliran siapa? Gilirannya Badui atau gilirannya Abu Bakar Siddiq? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Karena aturan yang berlaku, kalau kita berada dalam satu majelis, itu yang sebelah kanan. Nah, itu yang sebelah kanan. Begitu. Maka ada satu hal yang barangkali kadang-kadang terlewatkan oleh kita. Nah, ketika menyerahkan yang kanan, kemudian kanan, kemudian kanan, kemudian kanan. Nah, misalkan kita sekarang ada 10 orang ya. Ada 10 orang duduk melingkar begitu. Kemudian saya yang membagi. Kemudian saya serahkan ke yang sebelah kan. Karena misalkan teh, minuman teh di apa dituangkan, saya serahkan ke Pak Sarjio. Benar atau salah ini? Betul, karena yang paling berhak adalah yang paling kanan dengan saya. Nah, paling kanan sebelah saya. Kan paling kanan nih. Paling dekat kanannya. Kan itu. Nah. Akhirnya begitu. Itu yang patut, yang perlu kita perhatikan. Mestinya kalau sudah diserahkan ke Pak Sarjio, berhenti di situ, stop. Iya kan? Kemudian setelah Pak Sarjio dapat teh satu gelas, saya tuang lagi, saya serahkan ke Pak Sarjio, yang itu diserahkan ke Pak Mingin. Gelas yang pertama tetap di Pak Sarjio. Walaupun anak-anak, nanti hadis yang berikutnya sebagai jawaban untuk saudara saya Mas Susanto. Pertanyaan, walaupun anak-anak, ini saya bocorkan saja jawabannya, tapi jangan dikasih tahu sama yang lain Mas Susanto. Jadi hadisnya juga Bukhari Muslim. Waktu itu sebelah kanannya Nabi anak kecil, yang sebelah kirinya wong tua, sahabat-sahabat senior. Sampai Nabi SAW merasa perlu minta izin, "Le, tak kasih yang sebelah tua dulu ya." Untuk menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya memang minuman atau makanan itu diserahkan ke yang kanan. Sampai Nabi aja minta izin sama anak kecil. Kemudian dalam riwayat lain diterangkan bahwa si anak kecil itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Sing anak kecil itu ya enggak mau. Bayangkan Rasulullah, alasannya apa? Loh, saya enggak mungkin mendahulukan orang lain. Saya ingin saya setelah panjenengan. Jadi anak kecil maksudnya ingin sisanya Rasulullah SAW. Enggak mungkin saya lebih mendahulukan, mengutamakan orang lain. Dalam urusan ini enggak mau saya. Kan Nabi Muhammad ngunjuk kan itu ya. Minum kan ada sisanya. Setelah ini siapa? Ibnu Abbas enggak mau sisanya Nabi kok diserahkan sama orang lain. Saya dulu. Wong saya yang paling berhak karena paling kanan sebelah kanannya Nabi. Begitu Mas Susanto ji. Walaupun anak-anak, walaupun anak kecil. Tapi kalau selama ini mungkin yang kita saksikan itu akhirnya muter di ranting, hasil akhirnya yang pertama memperoleh itu yang paling kiri. Kan misalkan tadi 10 orang ji. Saya tuang teh, saya ulungkan ke Pak Sarjio. Pak Sarjio Kemudian Pak Dimingin, Pak Dimingin, Pak Marido kasih. Mentoknya di Abu Ahmad. Kalau mentok seperti ini berarti statusnya apa? Paling kiri. Paling kiri. Kalau dibalik? Hah? Artinya dari kiri. Ayo timbangan ini susah-susah, boyo langsung kanan wae. Enggak masalah. Iya kan? Mas Dadang guyune tenanan. Artinya ketika kita mengatakan dahulukan yang kanan apa? Upayakan secara proses juga kanan, secara hasil akhir juga kanan. Diupayakan seperti itu karena prakteknya demikian. Jadi pas kita misalkan 10 orang tadi, sebelah kanan saya Pak Sarjio, sebelah kanannya Pak Dimingin, sebelah kanannya lagi Pak Imam, Pak Widi Sunarya, kemudian setelahnya Pak ada Pak Marini, Pak Rahmat, Mas Abdullah, Mas Nur, Pak Udin, Pak Kamiran, Abu Ahmad, misalkan satu lingkaran gitu ya, saya tuangkan teh, atau misalkan saya bagi-bagi di apa satu kardus air mineral gelasan itu, ya yang terkenal mereknya Aqua misalkan, udah saya kasih ke Pak Sarjio, kemudian setelahnya apa? Membalikan. Oh ya. Ya, yang lain. Nah, Pak Sarjio cepat-cepat diminum biar dapat lagi double. Kemudian setelah saya serahkan Pak Sarjio, saya kasihkan lagi ke Pak Dimingin, begitu terus sampai yang sebelah kiri saya, dalam hal ini siapa? Abu Ahmad. Begitu nggih. Baik. Itu secara arti. Nah, kemudian i'rabnya bagaimana coba? Ada enggak kira-kira saja sebelum kita mengatakan itu sudah pasti sebenarnya. Sebelum kita mengatakan memang sudah pasti, itu sudah pasti. Tapi kalau kira-kira ada enggak sebuah ajaran yang arahan dan tuntunannya sampai selengkap ini? Tenang nih Mas Dadang. Oh iya. Selain Islam berarti ya. Selain Islam tidak ada. Kalau adakah ajaran atau tuntunan yang sampai selengkap ini ada enggak? Ada, yaitu Islam. Kalau selain Islam ada. Memang saudara saya Dadang ini cerdas sepol tenan. Tapi sayang nanti kalau ada apa-apa paling terakhir dapatnya ini. Sebelah kiri kok. Oh, ini orang kentean. Selain Islam tidak ada ajaran sampai selengkap ini enggak ada. Tapi terus jangan penasaran tenan pora Pak Ustaz iki. Akhirnya neng toko buku buka Injil misalkan. Diwaca sekawas memang pengen buktikan ra ono Mas saes itu. Enggak ada. Masyaallah. Alhamdulillah bersyukur kita semua termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kaum muslimin. Tidak terbayang betapa susahnya dunia dan akhirat kita nanti kalau misalkan Allah tidak beri hidayah kita sampai sekarang ini. Padha wong Kristen nang gereja, padha wong Katolik nang gereja, padha wong Hindu karo Buddha nang pura dan vihara. Coba bayangkan kalau misalkan kita seperti mereka. Dibodoh-bodohi oleh syaitan gitu. Yang disembah salib, yang disembah apa batu, yang disembah patung, yang disembah ini dan itu, tidak terbayang ya. Alhamdulillah bersyukur gitu Mas Abdullah. Jadi orang muslim itu Masya Allah. Kanjeng Nabi bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Muslim. Kanjeng Nabi ngendika, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang Islam itu. Jadi siapapun dari kita yang muslim beruntung sudah, sukses. Ditambah lagi akan semakin terhitung lebih beruntung waruziqa kafafan. Dia memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang kafaf. Kafaf itu cukup. Nah, cukup. Itu lebih-lebih bahagia lagi. Semakin lebih berbahagia lagi wa qanna'ahu Allahu bima ata. Apabila Allah berikan untuknya sikap qanaah. Kurang apa? Hamba muslim ibadahnya hanya kepada Allah, tunduk dan taatnya hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. punya pekerjaan walaupun mungkin berat, susah, sampai nggawe irengi kulit misalkan. Petani sama peladang. Mas Susanto sudah agak putih sekarang. Kemarin-kemarin Mas panas-panasin melon tuh, oh ya Allah irengi. Sebenarnya orang Papua betul ya. Kalau kita bilang bapak kampung itu betul. Ya, sudah alhamdulillah tambah putih hari ini. Sudah ya. Begitu sudah, gimana Mas Gun? Giginya yang putih. Oh iya ya. Pepsodent mungkin. Setelah itu yang ketiga, semakin sempurna ini pun cara-caranya yang menyempurnakan, yang menyempurnakan keberuntungan dan kebahagiaan tadi apa? Punya sikap qanaah. Apa arti qanaah itu secara umum? Menerima apa yang diberikan dengan apa? Ikhlas, bukan dengan kepaksa. Anone mengene, Mas. Itu bukan qanaah namanya itu. Anone mengene aku ya wis usaha, wis pol, wis maksimal. Entuke ya mung semene, wis qanaah wae, Mas. Itu bukan sesuatu yang membahagiakan seperti itu. Yang membahagiakan itu dia menerima apa yang Allah berikan itu dengan sukacita, dengan senang hati, dengan ikhlas dan tulus, bukan atas faktor faktor keterpaksaan. Beda loh yang mengatakan alhamdulillah sampun cukup, antara yang betul-betul dari dalam hati dengan yang terpaksa kan. Itu nyampaikan ke anak istrinya, mbok yang sabar, bapak ki wis usaha, ento yo meng semene arep piye meneh kan gitu ya. Dengan kita mengatakan sudahlah, yang Allah berikan ini sudah lebih banyak. Ada saudara-saudara kita yang sama sekali gak dapat. Masih ada saudara-saudara kita yang hasilnya jauh lebih sedikit daripada saya kan. Itu kan beda dengan antara yang pertama tadi. Itu puncak dari kebahagiaan kan itu. Jadi nerimo ing pandume itu bukan karena kepeksa, bukan karena ora iso meneh apa-apa, bukan. Nerimo ing pandume memang nerimo ing pandum yang berdasarkan apa? Keridhaan, kesabaran, keikhlasan dan saksana-sana sipun. Taib, i'rabnya sekarang wa an anasin wawu huruf ya? Huruf ataf. Mabni alal fathi, an huruf jar mabni ala sukun, anasin majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an. Ini sambil setengah ngantuk insyaallah bisa menjawab ini. An huruf jar, anasin majrur. Saking seringnya, saking kerepe. Yang penting jangan sampai bosen kan itu. Bisa tidaknya ditentukan dengan taklim di cangkaan. Terus dulu. Kenceng loh satu bed kan. Pokoknya biji telu ya telu. Tapi perlu seperti itu. Memang begitu Mas Tris nggih. Terakhir ujian dapat berapa Mas Tris? Lupa. Lupa. Karena terlalu manis. Oh 90 Mas Tris. Pak Tarjus memang. Wah, diniati terus itu berarti sudah tenanan itu, masyaallah. Baik, radhiyallahu anhu, radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathhi. La mahalla lahu min al-i'rab. Allahu lafzul jalalah fa'il, anhu jar majrur. Mudah. Anna huruf taukid, huruf nasab. Apa fungsi anna? Menasabkan isim, merafakan khabar. Rasulah, oh kok mudah. Rasulah setelah anna, isim anna mansub. Isim anna mansub, tandanya fathah karena mufrad. Wahuwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Utiya fu'ila fi'il madhi majhul mabni alal fathhi la mahala lahu minal i'rab. Bila banin jar majrur. Nah, naibul fa'ilnya nanti apa namanya? Mustatir ya, betul. Nanti muta'alliqnya dengan bila banin. Dilanjut dulu aja enggak apa-apa. Bila banin jar majrur. Qad huruf mabni alas sukun la mahala lahu minal i'rab. Syiba aslinya syuyiba, fu'ila aslinya syuyiba, jadinya syiba fi'il madhi majhul. majhul, la mahalla lahu min al-i'rab. Naibul fa'ilnya mana? Mustatir huwa. Bima'in jar majrur. Wa huruf jar, huruf wawu, huruf wawu, huruf a ataf an huruf jar. Yamini majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an, wa huwa mudhaf, hi mudhafun ilai. A'rabiyun, susunan aslinya mekaten bapak. A'rabiyun an yaminihi. Ah betul, mubtada. Susunan aslinya adalah a'rabiyun an yaminihi. Jadi an yamini jar majrur ini kedudukannya sebagai apa? Khobar. Mubtadanya a'rabiyun. Wa an yasarihi Abu Bakrin. Wawu wawu ataf an huruf jar yasari majrur wa huwa mudhaf, hi mudhafun ilaih. Abu kenapa marfu? Sama dengan yang tadi mubtada, karena susunan aslinya wa Abu Bakrin an yasarihi. Abu mubtada, mana khobarnya? An yasarihi. Abu mudhaf, Bakrin mudhafun ilaih. Radiyallahu anhu radiyah fi'il madhi mabni ala al-fathi la mahala lahu min i'rab. Allahu lafzul jalala fa'ilun marfu an hujar majrur. Fa syariba, fa huruf huruf ataf mabni ala al-fathi. Syariba fa'ila fi'il madhi mabni ala al-fathi la mahala lahu min i'rab. Taib, syariba, syariba, syaribu di i'rab. Satu, dua, tiga. Syariba. Syaribta, syaribtuma, syaribtum. Syaribti, syaribtuma, syaribtumna. Syaribtum, syaribna. Thumma, huruf ataf. A'ta, fi'il madhi, wazannya af'ala, aslinya a'qaya. Ya, huruf illah berharakat, sebelumnya fathah diubah menjadi alif. A'ta, fi'il madhi, setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il a'ta? Dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-A'rabiyya, siapa yang diberi? Orang badui. Berarti al-A'rabiyya kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi mansub. Wa qala wa huwa wa ataf la mahalla laha min al-i'rab mabni qala fi'il madhi mabni 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-aymana, al-aymana mansub. Jadi tadi sudah kita terjemahkan, dahulukan yang kanan, dahulukan yang kanan. Siapa yang didahulukan? Yang kanan. Berarti al-aymana sebagai maf'ulun bihi. Mana fi'il fa'ilnya? Mahdhuf. Fi'il fa'ilnya mahdhuf, dihilangkan. Kalau misalkan dimunculkan, kira-kira apa? Secara arti tadi sudah jelas, dahulukan. Misalnya qad dimu al-aiman, qaddimu itu dahulukanlah. Jadi al-aimana maf'ulun bihi mansub. Mana fi'il fa'ilnya? Mahdhuf. Dalam bahasa Arab seperti itu banyak kita temukan, artinya bahasa yang diringkas. Kan itu bahasa yang diringkas. Dalam bahasa Indonesia juga sama seperti itu. Dalam bahasa Indonesia juga sama seperti itu. Kita makan bareng, misalkan soto atau bakso, belum ada sendoknya, sendoknya di tengah, kita nyuruh anak kita, kan itu, Han sendok, maksudnya apa? Ambilkan sendok. Masa cuma Han sendok, sendok memang. Kan gak mungkin kita mengatakan ya Han ya, Jan sendok kok, kan itu. Han sendok, sendok itu sendok. Padahal maksudnya J, jelas, ambilkan sendok. Al-aymana fal-aymana. Al-aymana yang pertama maf'ulun bihi. Fal-aymana fa'a ataf. Al-aymana diatafkan ma'atuf. Muttafakun alaih. Hadha muttafakun alaih. Muttafakun kenapa marfu? Khabar mubtada'nya hadha mahdhuf alaihi jar majrur. Qauluhu, qauluhu fi, qala yakulu qaulan qaulu. Isim marfu, isim marfu. Di sini sebagai mubtada. Qauluhu syiba ay khuli. Itu tafsir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam, cukup akan kita selesaikan pembahasan hal ini pada pertemuan besok pagi 765 juga tentang masih makan atau minum dengan mendahulukan yang sebelah kanan. Wallahu alam bissawab.